إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita tutup pembicaraan kita berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat, dan tauhidul uluhiyah. Kita tutup dengan pembahasan ayatul kursi, ayat yang paling agung dalam kitabullah Al-Quranul Kirim, itu ayatul kursi, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan kepada Ubay bin Ka'ab. Siapa itu ikhwan Ubay bin Ka'ab? Apa hubungannya dengan Abdullah bin Ubay? Apanya? Ayahnya dengan Ka'ab bin Malik apanya? Ubay bin Ka'ab dengan Ka'ab bin Malik dengan Abdullah bin Ubay apanya ini? Tetangganya apanya kawan? Enggak ada apa-apanya. Abdullah bin Ubay gembong munafiqin. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi, dan Ka'ab bin Malik juga sahabat Nabi, akan tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Ubay bin Ka'ab. Nabi pernah tanya kepada Ubay ibn Ka'ab, "Ya Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'dham?" Ya Ubay, ayat yang mana dalam kitab Allah yang bersamamu yang paling agung? Ubay bin Ka'ab tentu mikir, dari seluruh ayat Al-Quran yang dihafalkan, mana ini yang paling agung? Dari sekian ribu ayat yang ada, mana ini yang paling agung? Kemudian ketika Ubay bin Ka'ab menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," sampai akhir itu ayatul kursi, kata Nabi, "Liyahnika al ilmu ya abal mundir." Selamat atas ilmu yang kau miliki ya Abul Mundir, yaitu ya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab telah memberikan jawaban yang tepat. Itulah ayat yang paling agung di dalam kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang menjadi pertanyaan ikhwan, kenapa ayat ini adalah a'dhamu ayatin fi kitabillah? Kenapa ayat ini adalah ayat yang paling agung dalam kitabullah? Jawabnya apa kira-kira? Apa kira-kira kawan? Karena di dalam ayat ini semuanya isinya adalah dalilu tauhid. Dari awal sampai akhir ayat ini semuanya full. Satu ayat berbicara tentang tauhid. Sehingga ini merupakan ayat yang paling agung. Yang lainnya ada ayat yang berbicara tentang Allah SWT, tapi gabungan beberapa ayat. Sedangkan ayat kursi ini satu ayat penuh berbicara tentang tauhidullah. Dan ini menunjukkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatian yang sangat besar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an terhadap perkara tauhid. Seandainya mereka tidak menganggap tauhid itu perkara terbesar, maka mereka tidak akan menjawab ayat yang paling agung dalam kitabullah adalah ayat kursi. Karena mereka memiliki pandangan tentang agungnya tauhid. Tidak ada yang lebih agung daripada tauhid. Maka mereka memiliki jawaban ayat yang isinya adalah tauhid. Dengan demikian, para sahabat merasakan tingginya dan agungnya kedudukan tauhid. Yang tauhid ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Yang tauhid ini adalah alasan diutusnya semua nabi dan rasul. Yang untuk urusan tauhid inilah maka diturunkannya kitab-kitab Allah. Yang untuk urusan tauhid inilah manusia menjadi ahlul jannah atau ahlul nar. Untuk urusan tauhid inilah pedang dihunuskan. Untuk urusan tauhid inilah orang menjadi kafir atau menjadi mukmin atau muslim. Untuk urusan tauhid inilah orang kekal di neraka atau orang nantinya berakhir dengan surga. Untuk urusan tauhid inilah ditegakkannya al-wala wal bara. Maka ini perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat agung. Bahkan tegaknya langit dan bumi adalah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah la ilaha illallah. Tidak akan tegak kiamat hingga di muka bumi sudah tidak lagi dikatakan Allah Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Sehingga begitu hilang kalimat ini, runtuhlah langit dan bumi. Sehingga kiamat terjadi, ini ala syiraril khalqi. Kiamat terjadi atas makhluk yang paling buruk. Sehingga sejelek-jelek manusia yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Sejelek-jelek manusia adalah orang yang hidup dan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Kenapa, ikhwan? Hah? Kenapa kira-kira? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelang kiamat Allah akan mengirimkan angin yang lebih lembut daripada sutra, yang lebih wangi daripada misik, yang akan menghembus setiap jiwa yang ada iman walaupun sebiji sawi, sehingga setiap pemilik iman sekecil apapun akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinggallah syirarul khalqi, sejelek-jelek manusia. Di antara fenomena jeleknya manusia pada saat itu, selain tidak memiliki akidah tauhid, maka perzinaan merata dan digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya taharujuna taharujal humur. Orang berzina itu kayak himar. Ya ini ting pelangkrik di mana-mana di jalan-jalan penuh dengan orang yang berzina telah menjadi hal yang sangat biasa sampai orang terbaik di antara mereka mbok ya nyingkir. Itu yang terbaik. Enggak ada lagi pengingkaran tentang perbuatan yang sangat buruk tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kapan ayat kursi ini dibaca oleh seorang muslim dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan ayat kursi ini dibaca seorang muslim, ikhwan? Satu, ba'da salah al-fariidhah, setelah salat wajib. Yang Nabi di antara mengatakan man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin fariidhatin lam yamna'hu min duhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi dalam setiap akhir salat, ini setelah selesai salat senantiasa dia membaca ayat kursi, ini salat yang wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Kenapa kematian menghalangi dia masuk surga, ikhwan? Kenapa? Karena masih hidup. Untuk masuk surga dia harus mati dulu, baru kemudian dia dimasukkan ke jannah. Ini diantara keutamaan besar ayat kursi. Yang kedua, kapan? Iya, sebelum tidur. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi ini perintahkan Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat, kemudian datang pencuri lalu ditangkap oleh Abu Hurairah, lalu memelas, merengek-rengek, diculken. Kemudian besok Abu Hurairah lapor Nabi, menceritakan yang terjadi. Kemudian kata Nabi, nanti malam datang lagi dia. Betul, malam datang lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah, merengek-rengek lagi, melas, kasihan, diculken. Kemudian lapor lagi Nabi, nanti malam datang lagi dia. Datang lagi, ditangkap yang ketiga, enggak dilepas. Kata dia, akan saya ajarkan kepada Anda bacaan yang kalau Anda baca maka Anda akan terjaga sebelum tidur Anda. Barang siapa yang dia ini mendatangi firas, mendatangi tempat tidurnya, membaca ayat ini, kalimat ini, maka dia akan terjaga dari syaitan sampai paginya. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Lapor Nabi lagi, komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah mengajarkan kepada engkau pelajaran yang benar, tetapi dianya pendusta. Syaitannya pendusta, tapi apa yang diajarkannya itu benar. Di antara pelajarannya juga, ikhwat, kebenaran itu dari siapapun wajib diterima, tidak boleh ditolak, bahkan sekalipun dari syaitan. Tapi jangan salah faham. Oh, kalau begitu belajar kepada syaitan boleh. Oh, ini keliru faham. Tidak boleh. Kalau belajar kepada orang yang jelas-jelas telah jelas menyimpang, tidak boleh. Tetapi kalau ada orang membawakan kebenaran kepada Anda dan Anda tahu ini adalah al-haq, walaupun musuh Anda yang mengatakan, tidak boleh Anda tolak. Karena itu kebenaran. Kebenaran wajib untuk ditetapkan sebagai kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, kapan? Ya afkar sobah wal masa. Pada zikir pagi dan petang. Ini diantara bacaan-bacaan ayat kursi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ikhwan, setiap kalimat yang diajarkan Nabi itu bukan sekedar keutamaannya karena dibaca oleh lisan. Sebagaimana ketika kita telah berbicara tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini keutamaannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apakah setiap orang yang mengucapkan kalimat ini kemudian bisa mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut, ikhwan? Apakah setiap yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dia pasti telah mendapatkan keutamaannya? Apa jawabannya? Tidak apa? Tidak pasti. Apakah setiap orang yang membaca, mengucapkan kalimat ini pasti telah mendapatkan keutamanya? Apa jawabannya? Tidak setiap. Nanti mana? Tidak setiap orang mengucapkan kalimat ini mendapatkan keutamanya. Contohnya, orang munafik, dia mengucapkan kalimat tersebut dan dia tidak mendapatkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula, ayat kursi ini kesaktiannya bukan karena sekedar dia mengucapkan kalimat tersebut sehingga sebagaimana orang menghafalkan asma'ul husna yang kalau dia menghafalkan itu maka dia masuk surga. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Kalau dia mengihsa, dia menghitung-hitung, maka dia masuk surga. Lalu ada gerakan hafal asma'ul husna, bahkan menjadi tren untuk dibaca setiap pembukaan pengajian. Allah, gimana? Pokoknya dibaca Allah Al-Malik Al-Qudus As-Salam sampai kemput. Itu jadi bacaan rutin, bahkan menjadi bagian pembukaan pengajian. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi setiap nama dari nama Allah itu pertama diketahui itu nama Allah, yang kedua tahu atau faham tentang makna kandungannya, yang ketiga mewujudkan kandungan isi kalimat tersebut, bagaimana dia mewujudkan amal ibadah kepada Allah dengan kandungan asmaul husna. Bukan sekedar dihafal-hafalkan aja. Kemudian tidak mau tahu tentang kandungan kalimat tersebut. Sehingga ucapan ini seperti ucapan-ucapan rapal perdukunan. Tahu enggak? Rapal perdukunan. Rapal-rapal perdukunan. Hanya sekedar mantra-mantra yang tidak dia fahami. Hanya umma-umi. Tapi dia enggak faham tentang apa maksud kalimat yang dia baca. Akhirnya tidak merubah. Tidak merubah apa yang ada dalam jiwa dia. Sehingga jamaahnya jamaah asmaul husna. Sampai ada jamaah asmaul husna. Tetapi hidupnya belas tidak mencerminkan apa yang terkandung dalam asmaul husna. Ini karena tidak fahamnya tentang apa yang terkandung dan apa yang harus diwujudkan dari asmaul husna tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini ada sekitar sepuluhan poin yang berkaitan dengan dalailu tauhid, dalil-dalil tauhid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Ada berapa ikhwan? 10. Mari kita lihat secara sekilas satu per satu. Allahu la ilaha illa huwa. Ini adalah tauhidul uluhiyah. Ini adalah tauhidul uluhiyah. Allah membuka ayat ini dengan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita terangkan di dalam pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah. Kemarin gimana ikhwan? Yang berhak disembah itu siapa? Yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Ini yang layak disembah. Apabila tidak memiliki ini, maka tidak layak disembah. Maka sekarang perhatikan yang berikut-berikutnya. Semuanya adalah dalil yang menegaskan tentang Allah la ilaha illa huwa. Allah itulah sesembahan yang tidak ada sembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selainnya sesembahan palsu. Sesembahan yang diada-adakan oleh manusia sendiri dengan bimbingan syaitan sehingga tertipu oleh syaitan. Satu, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala zat yang pantas dan satu-satunya yang berhak disembah? Dalilnya satu, Allah itu zat yang maha hidup. Kehidupan Allah kehidupan yang sempurna yang tidak diawali dari tidak ada dan tidak berakhir dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala al-awwal al-akhir. Allah Subhanahu wa taala al-hayyul ladzi la yamut. Allah hidup yang tanpa mati. Dan sifat hidupnya Allah itu menghimpun semua sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara, Allah Maha mampu. Ini semuanya adalah terhimpun dari sifat hidupnya Allah Al-Hayyu. Sehingga Nabi ketika menegaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allah Subhanahu wa taala zat yang hidup tidak akan mengalami kematian, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mengalami kematian. Kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Dan tidak ada selain Allah yang hidupnya sempurna. Allah Al-Qayyum. Allah yang menegakkan segala urusan diri dan yang lainnya. Sehingga segala urusan yang menegakkan Allah, baik urusan Allah maupun urusan yang lainnya, ini para makhluk. Sehingga ikhwan, Allah tidak membutuhkan apapun dari para makhluk. Dan para makhluk bergantung total dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para makhluk bergantung total kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang kiri, orang-orang yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah adalah Al-Qayyum yang menegakkan segala urusan, termasuk tegaknya langit dan bumi itu adalah dengan amrullah. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Allah yang menahan langit dan bumi dari keruntuhan. Seandainya bukan Allah yang menahan langit dan bumi, maka langit akan runtuh. Dan apabila in zalata, seandainya keduanya runtuh, maka in amsakahuma, tidak ada seorang pun yang bisa menahan dari keruntuhan langit dan bumi. Dan tegaknya langit dan bumi Allah yang menegakkan, bi amri, dengan perintah Allah. Maka Allah al qayyum yang menegakkan segala urusan, urusan para makhluk. Kemudian di antara kesempurnaan Allah al hayyu al qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah tidak terserang ngantuk, dan Allah apalagi tidur. Ngantuk apalagi tidur. Ikhwan fillah, orang segotot-gototnya kayak apa? Tahu enggak godot? Orang segotot-gototnya kayak apa kalau sudah ngantuk? Bisa disembelih dia. Teklu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan hidupnya Allah dan al-qayyumnya Allah, Allah tidak terserang oleh ngantuk apalagi tidur. Sehingga di sini antum perhatikan, yang dinafikan dari Allah bukan hanya sifat yang berlawanan, hidup Allah tidak mati. Tetapi yang ditolak oleh Allah juga adalah sifat yang akan mengurangi kesempurnaan sifat Allah. Dengan demikian, total sempurnanya Allah tanpa ada cacatnya. Ini adalah sifat dari kesempurnaan Allah seperti itu. Sekali lagi, kalau ada dosen yang tanya, dan itu seringnya menjadi pertanyaan warisan, tren dosen yang tanya kepada mahasiswa baru, dosen filsafat yang memang pikirannya sering kacau. Apa katanya, bisa enggak Allah kan maha kuat, Allah kan maha mampu. Mampu enggak Allah membuat batu yang gede sampai Allah enggak kuat ngangkat? Bagaimana jawabannya? Hah? Mampu enggak Allah kan maha mampu, iya kan? Mampu enggak Allah menciptakan batu yang gede sampai Allah enggak kuat ngangkat? Gimana ya, kawan? Bagaimana jawabannya? Hah? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, yang perlu dipuntir kepalanya itu yang tanya tadi itu orangnya bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau jawab mampu akan bernada negatif. Enggak antun jawab enggak mampu juga akan memiliki makna negatif. Ini memang salah pertanyaan ini, antum jawab ya salah semuanya. Yang salah pertanyaannya dan orang yang tanya ini. Alhamdulillah. Yang ketiga apa dari tadi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Di antara dalil keesaan Allah dan Allah layak, zat yang berhak untuk disembah, adalah Allah pemilik segala kerajaan langit dan bumi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang batilnya segala sesembahan selain Allah, mereka itu enggak punya apa-apa. Qulita'ul ladzina sa'amtum min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Katakanlah tentang sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, mereka itu enggak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kalau orang Jawa bilang randuwe belas sanajan saupil, tahu enggak? Tahu saupil enggak? Enggak tahu upil. Enggak apa-apa. Randuwe belas, wong enggak punya apa-apa kok disembah itu terus arek dijaluk apa nih? Orang disembah, yang disembah itu yang punya segala macam sehingga kalau orang minta itu akan dikasih. Maka di antara dalil Allah adalah zat yang berhak disembah adalah Allah pemilik segala kerajaan langit dan bumi, sehingga kalau yang nyembah itu minta, Allah bisa ngasih apa yang mereka minta. Sampai Allah gambarkan, lau ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin wa'i hamba, seandainya manusia dan jin itu semuanya berdiri di satu lembah, lalu masing-masing mereka meminta kepada Allah SWT, dan lalu Allah berikan kepada mereka setiap yang diminta tanpa syarat, apapun yang mereka minta Allah kasihkan, maka tidak berkurang. Mana koso bidalika mimma indih, tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti berkurangnya kalau jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat, lihatlah air yang nempel ke jarum itu ibarat berkurangnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ghaniyun, Allah zat yang makaya, maka sembahlah zat yang kekayaannya bisa memenuhi segala orang yang meminta. Jangan menyembah zat yang tidak punya apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Berikutnya, di antara dalil tauhid Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, ikhwan, tidak ada dari kalangan para makhluk ini yang kuasa untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin Allah. Itu menunjukkan kuasa mutlaknya Allah. Sehingga tidak ada makhluk yang dengan bebas bisa ngasih KTP leci, bisa ngasih syafaat lalu bermanfaat syafaatnya, enggak. Harus mendapatkan izin Allah. Prinsip ikhwan memahami syafaat, satu, syafaat itu walillahi syafaatu jami'an, semua syafaat milik Allah. Malaikat enggak punya syafaat, nabi enggak punya syafaat, wali enggak punya syafaat, sehingga meminta syafaat kepada malaikat, nabi, wali atau yang lainnya sama dengan meminta kepada yang tidak punya. Satu. Sehingga syafaat hanya diminta kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Yang kedua, ikhwani fillah, di antara para makhluk Allah ada yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat enggak, ikhwat? Hah? Malaikat memberikan syafaat enggak? Malaikat mensyafaati enggak? Nabi mensyafaati enggak? Wali mensyafaati enggak? Hah? Antum dengar enggak kalau ada MC kematian itu atau MC-MC itu, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Pernah dengar enggak? Dengar terus. Itu artinya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat secara mutlak langsung atau bagaimana? Rasulullah diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tetapi makhluk yang Allah berikan hak memberikan syafaat ini perlu kita tahu lagi, mereka bukan pemilik syafaat. Kenapa, ikhwan? Mereka bukan pemilik syafaat. Kenapa? Syafaat total milik Allah SWT. Lalu bagaimana cara kita meminta syafaat agar kita tidak diharamkan syafaatnya nabi, malaikat, wali? Ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat nabimu untukku. Mintanya kepada Allah agar Allah tidak mengharamkan syafaat yang Allah berikan kepada nabi, hak memberikan syafaat. Jangan sampai Allah haramkan kita mendapatkan syafaatnya nabi. Lalu statusnya para malaikat, para nabi, para wali yang Allah berikan hak memberikan syafaat ini apa statusnya itu? Mereka bukan pemilik. tapi mereka Allah berikan hak, memberikan syafaat. Statusnya apa mereka itu? Mukramun bisyafa'ah. Mereka adalah para makhluk yang Allah muliakan dengan hak memberikan syafaat. Tapi mereka bukan pemilik syafaat. Bukti bahwa mereka, walaupun Allah berikan hak memberikan syafaat, tetapi enggak bisa langsung memberikan syafaat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul utsma, syafaat agung, ketika manusia sedang dalam penantian pengadilan Allah di yaumul mahsyar, manusia berbondong-bondong mencari orang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah. Datang kepada Adam ditolak, kepada Nuh ditolak, kepada Ibrahim ditolak, kepada Musa ditolak, kepada Isa ditolak, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi sujud dulu kepada Allah, memuji Allah dengan puji-pujian yang tidak pernah dilakukan selama ini. Lalu Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasfa' tushaffa', was'al tu'ta'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, syafaatilah orang yang kau kendaki, dan mintalah akan Allah beri. Sehingga tidak bisa langsung memberikan syafaat. Ini menunjukkan kuasa mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat untuk mendapatkan syafaat itu, satu, izin Allah. Yang kedua, orang yang akan Allah berikan syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan hak memberikan syafaat, mereka dimuliakan Allah dengan hak memberikan syafaat. Yang akan diberikan syafaat punya syarat, pertama izin Allah, yang kedua apa? Mereka orang yang diridhai oleh Allah. Adapun musyrik dan kafir, maka mereka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man dzalladzi yashau indau illa bi'ni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Mutan barengnya. Ikhwan fillah, ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka antum perhatikan. Ketika Allah menunjukkan tentang ini lembaran makhluk Allah, bentangan makhluk Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Allah yang telah menciptakan 7 langit. Demikian pula wal ardi mislihunna, dan Allah juga menciptakan, yakni Allahu khalaqa sab'a samawati wa ma fihinna. Allah yang menciptakan 7 langit dengan segala isinya. Allah yang menciptakan bumi sebagai semisal penciptaan langit. Ya tanazzalul amru bainahunna. Terakhir Allah katakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kalian tahu, kata Allah. Lita'lamu, agar kalian tahu ilmu Allah itu meliputi segala-galanya. Sehingga ilmu Allah meliputi yang telah lalu, yang akan datang. Semuanya dalam liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, di antara kelaziman Syiah yang mereka mencaci maki para sahabat dengan kafir, murtad, rakus, maka di antara kelazimannya mereka membodohkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membodohkan Allah. Oh, ternyata Allah bodoh. Allah sudah ngelem-ngelem para sahabat, sudah memuji-muji sahabat, ternyata begitu Nabi mati, sahabat kafir, murtad. Oh, berarti ilmu Allah cupet. Ilmu Allah enggak menjangkau sampai ke depan. Ini pembodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan pembodohan kepada Nabi. Nabi enggak benar memuji sahabat, katanya khairun nas, khairul qurun. Ternyata justru para sahabat sejelek-jelek makhluk, berhalanya umat ini paling rakus, kafir, murtad. Ini kelaziman yang sangat berat, yang sangat besar. Wan billah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna illa bi syai'in illa bi ilmi. Dan mereka tidak meliputi apapun dari ilmu Allah SWT kecuali dengan izin Allah SWT. Sehingga manusia ilmunya sangat sedikit. Ikhwan fillah, minta maaf, seprofesor-profesornya manusia ilmunya tetap sedikit. Allah katakan wa ma utituhu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sangat sedikit. Luas dari ilmu Allah yang sangat buatnya, Allah berikan pada manusia sebagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan wa fauqa dzi ilmin alim. Ketahuilah wahai manusia, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Sehingga jangan pernah manusia merasa menjadi orang yang paling berilmu. Allah ngasih pelajaran pada Musa. Waktu itu Musa ceramah, lalu ada yang tanya, "Ya Musa, hal hunaka, apakah di sana man huwa a'lamu minka?" Ya Musa, ada enggak orang yang lebih pintar, yang lebih berilmu daripada kamu? Enggak ada, kata Musa. Karena Musa merasa Nabiullah, enggak ada tentunya yang lebih berilmu daripada Musa. Lalu Allah katakan pada Musa, ajarkan ya Musa, ada hambaku yang aku berikan kepadanya ilmu yang tidak aku berikan kepadamu. Sampai kemudian Musa ini bertekad untuk berjalan walaupun hukubah, berjalan bertahun-tahun atau nempuh jarak yang sangat jauh sampai ketemu orang yang dikatakan Allah, yang Allah ajarkan ilmu yang tidak Allah ajarkan pada Musa. Ini termasuk pelajaran besar, rehlah li talabil ilmi, perjalanan untuk mendapatkan ilmu, bukan pelajaran ilmu laduni kemudian enggak butuh syariatnya yang Allah berikan pada nabi yang Allah utus. Ini adalah kesimpulan yang keliru dan praktek yang menyesatkan. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, wasi'a kursiyus samawati wal ardi, kursi Allah itu luas meliputi langit dan bumi. Ikhwan fillah, langit dan bumi luas enggak? Sangat luas. Luasnya bumi berapa? Enggak pernah diajari. Luasnya pogong berapa? Luasnya rumah antum, kosnya antum berapa? Seandainya langit yang 7, bumi yang 7 itu dijadikan satu, dibandingkan dengan kursinya Allah, kata Nabi, perbandingannya bagaikan lempengan logam yang diletakkan di padang yang luas. Ini perbandingan langit bumi dengan kursi. Perbandingan kursi dengan arsy Allah itu seperti itu tadi, logam, lempengan logam yang diletakkan di padang yang luas. Sehingga alangkah sangat kecilnya makhluk dibandingkan dengan arsy Allah, dan betapa sangat agungnya Allah yang menciptakan dan menguasai aras tersebut. Kemudian wasi'a kursiyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak mengenal lelah dalam merawat langit dan bumi. Enggak ada lelahnya. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah, dan Allah tutup dengan ungkapan wa huwal aliyul kabir. Allah al-ali, Allah zat yang maha tinggi zat dan sifatnya, dan Allah kabir, akbar min kulli syai', sehingga ini semuanya dalil tentang ini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan manfaat, ikhwan, melengkapi pembahasan tauhid. Dengan demikian kita insyaallah pindah pada pembahasan berikutnya insyaallah biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.